Hey, tadi cuma action, action yang sebenarnya ada di Rama Tahalu, Remax. Here we go. Action yang sebenarnya ada di Rama Tahalu, Remax. Rahmat. Ya, Sajuana. Aisyah. Tadi cuma action, action yang sebenarnya ada di Rama Tahalu, Remax. Here we go. Action yang sebenarnya ada di Rama Tahalu, Remax. Rahmat. Ya, Sajuana. Rama Tahalu.